Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih istanna bi sunnatihi ila yaumil ba'd. Jazakallahu khair akhari. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari matan Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' yang saya pegang ada syarahan Syekh Muhammad Batsir Al-Utsaimin rahimahullah, itu Al-Mumti'. Bagi ikhwan teman-teman yang megang syarah yang lain silahkan. Setelah muallif menjelaskan ta'rif definisi dari al-bay', sekarang beliau melanjutkan tentang syarat-syarat sahnya sebuah jual beli. Qala al-muallif rahimahullah wa yan'aqidu bi'ijabin wa qabulin ba'dahu wa qablahu mutarakhiyan anhu fi majlisihi fa in ishtaghala bima yaqta'uhu batala. Al-muallif berkata, dan jual beli itu menjadi terselenggara, terakadkan dengan ijab dan qabul setelah ijab. Baik setelah qabul, qabul baik setelah ijab atau sebelum ijab, au qablahu. Mutarakhian anhu fi majlisihi. Baik langsung atau ada jeda waktu tapi masih dalam majlis. Ini namanya ijab dan qabul. Dengan ini sah jual beli. Umpamanya saya katakan saya jual rumah ini kepada Pak Ari dengan harga 200 juta rupiah. Dengan dicicil selama 1 tahun. Lalu Pak Ari ngomong ngalor ngidul. Lalu, ya udah saya terima Ustaz. Sah atau tidak ini? Sah, dalam satu majelis Ustaz. Beda para ulama dalam hal ini. Syafi'i mengatakan tidak sah. Karena ada jeda waktu yang panjang. Karena itu ngomong ngalor ngidul. Ngalor itu apa sih ngalor? Ngalor itu ke utara Ustaz. Ngidul? Itu ke selatan. Taibat. Selatan. Udah ke utara, ada ke selatan. Kemudian sekarang boleh bilang, saya terima Ustaz. Tapi kalau tidak ngalor ngidul, dikit aja umpamanya. Setelah saya berpikir begini, insya Allah saya terima. Saya terima. Setuju saya Ustaz. Ini boleh. Tapi kalau serah panjang tadi, tidak boleh. Ini menurut Syafi'i. Menurut sebagian ulama, dan ini yang dijelaskan oleh Al-Buhuti di sini, selagi dalam majelis boleh, seperti antum katakan tadi. Selagi belum pergi kemana-mana, maka boleh. Fa in ishtaghala bima yaqta'uhu batala. Bila keduanya menyibukkan diri dengan sesuatu yang memutuskan akad, batal. Sebenarnya saya katakan, Pak Ari, saya jual rumah saya ke antum 200 juta. Lalu kata beliau, oh ya Ustaz, sebelum itu saya kemarin saya tuh jalan-jalan loh Ustaz, lihat rumah satu sekali. Panjang cerita. Terputus sudah akad tadi. Lalu kemudian setelah dia cerita sekitar 14 jam, udah akhirnya rumah Ustaz saya terima juga pembeliannya. Tidak sah. Tidak sah. Karena itu telah terputus tadi akadnya. Wahia, dan dianya. Dianya apa di sini? Dianya jual beli itu sigha al-qawliyah. Wahia sigha al-qawliyah. itu kalau dengan menggunakan lafaz kata-kata aku jual rumah, atau mengatakan aku beli. Wabimu'atatin wahiyal fi'liyatu. Mu'atah insyaAllah ke depan kita jelaskan insyaAllah ta'ala hari, kerana bahasanya lumayan panjang. Baik, berkaitan ya dengan sebuah mazhab, mazhab Syafi'iyah membolehkan, ya, cuma ulama tidak membolehkan. Nanti insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan datang insyaAllah. Ya, barakallahu fiik. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan waktu untuk Anda, baik itu via telepon maupun pesan singkat, untuk bertanya langsung kepada Ustaz seputar pembahasan kita di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat, Anda kirimkan saja di 0819896543. Kami berikan kesempatan pertama untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana ini? Halo. Ya, dengan hamba Allah di Gorontalo. Silakan hamba Allah, pertanyaannya. Begini Ustaz. Saya itu kan penjual kue. Penjual kue. Pas saya lihat di tayangan roda, kalau penjual kue itu kan hukumnya habis. Kalau gimana Pak, barang saya kan masih ada sisanya. Kalau saya habiskan dulu barangnya gimana Ustaz gitu? Soalnya barang itu hampir 1 juta gitu. Mohon maaf Ibu, diulangi kembali Bu, dari awal yang jelas, kemudian pelan-pelan saja. Silakan. Begini Ustaz. Ya. Saya itu kan penjual kue. Jualan apa? Kue, Ustaz. Kue terus. Terus? Ya. Kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Khusus ya, kue ulang tahun atau ada di antara kue ulang tahun? Ada juga sih kue yang lain. Terus? Saya itu kan mau berhenti karena saya udah lihat tayangan katanya bid'ah. Tapi kan bahan-bahan saya bikin tuh masih banyak. Ya. Apanya yang masih banyak Ibu? Bahan-bahannya untuk bahan kuenya. Nggak bisa dibuat jadi kue lain selain kue ulang tahun bahan tersebut? Tapi kan yang bahan krimnya itu kan buat kue ulang tahunnya masih banyak. Nggak, maksudnya krim itu kan bisa untuk buat kue lain Ibu. Nggak mesti harus dibuat kue ulang tahun kan? Apa yang dimaksud dengan kue ulang tahun? Kue tar atau kue apa? Ya, kue tar. Ya, kue tar bukan kue ulang tahun, namanya tar. Kalau di atasnya ada angka umur, ya, pakai lilin, baru jadi ulang tahun, ya kan Ibu ya? Oh, kadang juga sih pakai lilinnya. Kenapa? Kenapa Ibu? Kadang dipakai lilin. Iya. Iya. Ibu bikin kue biasa, kue tar biasa, tanpa harus ada angka dan lilinnya, sehingga menjadi boleh. Tapi kalau dia mintanya ke ulang tahun, Ustaz? Apa? Kalau mintanya kue ulang tahun, tetap gak boleh, Ustaz? Ya, bilang ke dia, Anda masuk ke ulang tahun itu apa? Kue tar? Saya bikin kue tar. Tapi kalau maksud dia itu, oh kue tarnya bukan tar biasa, harus ada di atasnya lilin yang angka umur saya. Saya nggak mau lilin anak angkanya. Kalau tidak pakai umur dan angka bisa Ustaz? Boleh kue tar mah, bukan kue ulang tahun, kue tar, kue tar. Ustaz, kalau misalkan dari uang penghasilan uang kue ulta itu gimana Ustaz? Haram atau gimana? Hasil uang apa Ibu? Kue ulta ulang tahun. Kue ulang tahun tadi. Haram Ibu, karena menjual membantu orang dalam berbuat maksiat. Allah mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ulang tahun adalah dosa. Ya, bukankah hari Natal adalah ulang tahun? Maulid Nabi adalah ulang tahun. Ini diharamkan dalam syariat kita. Baik. Cukup Ibu ya. Oh ya Ustaz. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambahin Ustaz atau cukup? Cukup. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, silakan kembali di belakang Ibu yang bertanya tadi. Kami persilakan Anda untuk bertanya seputar pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Jangan terlalu mulai jauh-jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak siapa ini? Dari Ali dari Moreng, Sumatera Selatan. Ali Sumsel. Sumsel ya. Iya. Aldi ya. Moreng. Arim Ali Ustaz. Ali. Ali. Ya Masih Ali. Iya. Ali. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Mudah-mudahan jadi sehat ya Pak Ali. Amin. Ya. Kabarnya Pak Ustaz ini sakit kabarnya. Betul, alhamdulillah doakan Pak Ali. Iya, Pak Ali. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz, saya kan ada warisan dari Bapak, dari Ibu, Ibu dari Nana. Apa? Warisan dari Bapak. Warisan dari Bapak. Dari ibu, dari nenek. Bapak. Warisan dari nenek. Iya. Iya, jatuh ke ibu. Jatuh ke ibu. Cuman ini sedikit mau rencana mau saya wakafkan. Nah, gimana kalau saya jual, saya wakafkan ke masjid itu atas nama nenek, ibu, bapak dan adik-adik saya. Itu apa bisa, Pak Ustaz? Boleh. Diwakafkan kan ya? Iya. Boleh, mereka setuju diwakafkan? Ya itu hak saya itu sekarang gitu. Mereka semuanya sudah meninggal? Sudah meninggal, ya adik. Anda wakafkan bapak, atas nama semua mereka? Iya. Bagus. Apa yang termasuk yang hidup, termasuk keluarga saya juga bisa? Boleh. Itu minta tolong hadisnya Ustaz, karena ada yang bilang tak tolong hadisnya Ustaz. Hadisnya adalah Ustaz. Ya. Idza mata ibnu Adam min qat'an fa malu illa min salas. Bila anak Adam seorang anak Adam meninggal, maka amal ibadahnya terputus kecuali tiga. Rasulullah mengatakan shadaqatin jariyatin. Sedekah yang mengalir terus. Ini adalah wakaf. Wakaf. Ya. Mengalir terus selagi masih ada barangnya, wakafnya dipergunakan oleh kaum muslimin, maka manfaatnya akan masih terus berlangsung, berlaku dan diberikan kepada orang yang diwakafkan untuknya. Jadi Anda wakafkan untuk diri Anda, orang tua Anda, atau keluarga Anda, insya Allah menerima dan makan dengan wakaf dzari. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan ya Rasulullah, bahwa engkau tahu bahwa aku mempunyai kebun kurma yang paling bagus di Madinah. Namanya Bayruha. Ya Rasulullah, sesungguhnya kebun itu aku wakafkan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, turun firman Allah, bahwa kalian tidak mendapatkan kebaikan sampai kalian mewakafkan, menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Dan dia mengatakan, yang saya cintai itu adalah Rasulullah, adalah Bayruha ini. Semoga Allah menerima amalan saya. Dan seseorang mencintai suatu harta yang sangat dicintainya, itu adalah yang paling baik untuk diwakafkannya. Berbeda dengan sedekah. Sedekah umum. Memberikan harta untuk kemaslahatan orang fakir miskin. Kalau wakaf tidak, orang kaya pun akan menikmatinya. Anda bikin masjid, orang kaya akan selalu di situ juga. Ini karena ini Pak Ustaz, tanahnya agak kecil, jadi saya jual, saya bangunkan di masjidnya, membangunkan gitu, yang bangun gitu ya. Jadi Bapak ini nanti ya, wakaf tanahnya ini dijual dulu Ustaz. Dijual dulu terus uangnya untuk membangun masjid ya Pak ya. Boleh juga. Boleh juga. Makasih Pak Ustaz. Bapak. Memberi kesehatan dan memberi umur panjang yang bermanfaat bagi Pak Ustaz dan bagi Bapak. Sangat berkhair, Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Ali silahkan kembali kami angkat telepon yang ketiga di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Dari Ibu Dewi di Bekasi. Ibu Dewi di Bekasi, mohon maaf suaranya agak diperkeras sedikit agar Ustaz bisa menyimak. Iya, silakan. Ini saya kan suka kreditin barang gitu ya. Kreditin ya, barang, Ustaz. Jual barang dengan kredit, Ibu? Iya. Terus? Tapi saya kadang suka nggak tega gitu mau ngambil untungnya gitu, jadi. Si pembeli itu saya suruh ini dari toko sekian gitu ya, misalnya sudah kamu kasih untung sendiri tapi saya maunya temponya nggak 10 kali gitu. Terus akhirnya dia ibu mohon maaf ibu, pelan-pelan ngomongnya ibu, kurang jelas agar bisa Ustadz ini apa namanya dengar simak kan, misalnya saya suka nggak tega nentuin untungnya tega, gitu untuk tega menghargainya istri. Menjualnya dengan keuntungan gitu ya, maksudnya dari si pembeli itu saya suruh ngasih untung sendiri, misalnya saya kasih tahu harga dari tokonya sekian, terus kamu kasih untung sendiri ya, tapi saya temponya nggak mau 10 kali kelamaan saya gitu. Terus, ya kalau terlambat dia nyicil bagaimana ibu? Saya nggak biarkan aja, karena kan senyatnya untuk nolong ya, karena nggak semua orang bisa beli cash gitu loh. Iya. Nah, kalau saya kan suami saya bisa, alhamdulillah kan saya melihat kondisi lingkungan saya. Iya boleh, tapi dengan syarat. Iya. Ibu. Iya. Kalau setelah ibu beli, dia nggak jadi beli, tidak ada dia harus beli. Nggak ada kewajiban. Tidak ada keharusan dia membeli, karena tadi belum jual beli. Iya. Kemudian bila dia terlambat bayar cicilan, tidak boleh ditambahkan. Enggak, tidak. Nah, kalau tambahkan jadi riba dia. Kalau tidak soalnya, jadi boleh dan bagus sekali menjual dengan tidak tunai ini. Iya. Ya, apalagi saya, dengan melihat keuntungan yang saling redo, yang ibu katakan kepada dia, silakan tambahkan berapa aja, insya Allah saya redo. Alhamdulillah. Iya, karena kan saya melihat kondisi saya dulu waktu kerja di pabrik nggak semua bisa beli cash gitu loh, Ustaz. Makanya suka. Kondisi dia waktu dulu kerja gitu, di pabrik. Ya udah, saya nolongin gitu, iya. Terus karena nggak bisa beli cash, akhirnya dia terkejut untuk membantu. Iya, alhamdulillah, ini bagus. Bagus ibu. Gak apa-apa Ustaz ya? Gak apa-apa. Terus kalau misalnya ada yang dianya juga malu sungkan nentuin untung gitu, yaudah saya minta untung sekian, harga toko sekian, saya minta untung sekian. Nah, temponya sekian ya gitu gimana? Terus, oh yaudah gak apa-apa gitu gimana Ustaz, gak apa-apa juga. Kenapa hari? Ya temponya gimana Bu? Kalau misalnya ada pembeli yang dia juga sungkan mau nentuin untung ke saya gitu ya, udah situ aja yang nentuin untungnya gitu kan. Udah aku minta untung sekian, temponya sekian gimana gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, si pembeli setuju gitu gimana, nggak apa-apa. Boleh ya Ustaz ya. Ya cukup ibu. Cukup ibu ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, kita telah beri kesempatan bagi penelpon. Ini saatnya kita beri kesempatan untuk yang mengirimkan pesan singkat Ustaz, pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama Ustaz dari Wahyu Arifin di Sukoraja Banyumas. Pertanyaannya Sukoraja Ustaz Banyumas. Banyumas. Pertama, hukum pinjam di bank yang berbunga dan cara melunasi pinjaman ketika tidak mempunyai uang tunai tapi memiliki aset. Terus apakah perlu persetujuan orang tua untuk menjual aset pribadi tersebut, di mana aset itu untuk melunasi pinjaman yang riba tadi, Ustaz? Ya. Memang kondisi pinjaman riba hampir di seluruh negara kaum muslimin menjadi suatu hal yang biasa, karena jauhnya mereka dari syariat Allah dalam permasalahan muamalat mereka. Pada Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan waharramar riba. Allah mengharamkan riba. Sedangkan pinjaman jumlah nominal uang sekian yang dipinjam kemudian dikembalikan berlebih atas nama bunga atau lain segala macam namanya, maka ini adalah riba. Dan Allah telah haramkan. Maka orang yang melakukan ini berdosa. Dengan demikian adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla secepatnya. Cara bertobatnya bagaimana? Lunasi pinjaman Anda. Lunasi pokoknya dan bunganya jangan bayar. Tapi kalau akan dipersulitnya hidup Anda, bahkan mungkin akan mengancam nyawa Anda dengan berbagai cara yang mereka lakukan dengan menggunakan debt collector dan lain-lainnya, apa boleh buat? Ya, Anda terpaksa harus membayarnya. Semoga bermanfaat. Kamu punya aset, berarti asetnya dijual. Jual asetnya, ya, jual asetnya, kemudian tutupi pokok hutang ribanya, pokok. Itu nominal yang Anda terima. Ya. Kalau asetnya masih ada punya orang tua, harus izin nggak saat tadi? Punya orang tua berarti Anda nggak jual aset. Maksudnya adalah apakah menjual aset milik sendiri ini harus izin ke orang tua dulu? Ya. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang sudah balig dan berakal, yang bisa mengurus harta sendiri, dia dapatkan hartanya sendiri. Ya, maka tidak harus izin ke siapapun juga, ya, baik ke istri ataupun ke orang tua, ataupun ke teman ataupun ke ustadznya untuk menjual asetnya sendiri. Setiap manusia Muslim berhak bertasarruf atau melakukan apapun pada hartanya, selagi untuk hal yang halal bukan yang haram. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Rafif di Jakarta. Apakah boleh menggunakan poin atas pemakaian pulsa HP, yaitu pasca bayar, Ustaz, untuk ditukar dengan voucher makanan salah satu gerai makanan yang bekerja sama dengan provider telekomunikasi tersebut? Gimana maksudnya? Jadi biasanya kan misalnya satu provider, Ustaz, jika Anda membeli ini dan pemakaian berapa poin, poin itu nanti bisa ditukar dengan seharga makanan yang ada di konter makanan mesti. Berarti jadi gratis. Iya. Poin itu jadi pembayarnya. Iya. Boleh ini pada dasarnya. Gak boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Ini bukan riba namanya, tapi poin dia dari hadiah dari pihak provider. Nah, dia tadi dia gunakan untuk beli makanan. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Pertanyaan berikutnya dari Abanisa di Probolinggo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha istri berjualan barang-barang dapur, baik secara cash maupun kredit. Tapi belakangan ada permintaan dari teman-temannya untuk barang elektronik seperti kulkas, HP, dan lain-lain, itu dijual secara kredit. Jadi setelah ada permintaan barang tertentu, baru istri saya carikan dan membelinya. Baru setelah itu menjual kredit kepada temannya dengan harga kredit. Bolehkah jual beli kredit barang elektronik seperti ini, Ustaz? Boleh. Selagi tidak ada persyaratan, bila teman-temannya telat mengangsur, dikenakan denda. Nah, yang haram itu adalah itu. Iya, iya, Ustaz. Ya, kemudian akad jual belinya terjadi setelah barang dia terima, setelah dibelinya oleh dia, oleh istri Abu Nisa ini, setelah dibeli diterimanya barang, baru dijualnya. Iya. Bukan langsung kirim ke pembelinya dari toko. Iya. Nah, jadi boleh, karena setelah barang diterima baru dijual, kemudian tidak ada denda keterlambatan. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ana seorang istri, suami ana bekerja di koperasi simpan pinjam yang ada bunga 3% setiap bulannya. Selama ini ana hanya dapat nafkah dari suami. Ana tidak ada pekerjaan lain, Ustaz. Jadi uang yang ana terima semuanya murni dari hasil kerja suami. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukum anak-anak ana, ya Ustaz? Ana makan dari uang nafkah dari pekerjaan suami sebagai yang kerja di koperasi yang ada ribanya, Ustaz. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Saya kira tidak ada seorang istri yang mau suaminya dibakar. Bukan masalahnya anak-anaknya saja. Ya. Karena dalam kasus ini, bila mana istri tidak mempunyai pekerjaan dan harta, dan anak tidak mampu juga, halal mereka diberikan makan oleh si pelaku riba ini, tapi suaminya tidak. Ya, Tapi siapa yang mau? Anda dengan anak-anak selamat dari neraka. Suami Anda yang siapa yang mencari harta dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia makan harta yang haram. Maka sebaiknya adalah ingatkan suami, bantu dia untuk bisa keluar dari pekerjaan ribanya. Baik, barakallahu fiik. Kita beri kesempatan ya, Ustaz ya. Silakan, ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, masih ada beberapa waktu menit ke depan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa, di mana ini? Dengan Taufik, Ustaz. Silakan Pak Taufik, di mana? Ya, di Bekasi. Ya, silakan pertanyaannya. Iya. Ini Ustaz, saya mau menanyakan masalah waris. Ya. Nah, kalau warisnya itu, warisannya itu berupa tanah, sama rumah, itu apa harus dijual semua atau bisa itu Ustaz, bisa misalnya di apa, di pecah-pecah, kontrakin, udah kontrak, nanti hasilnya dibagi Ustaz. Nah, terus yang kedua Ustaz, kalau misalnya kan ahli warisnya itu ada 3 orang anak, 2 orang istri Ustaz. Nah, anak laki semuanya atau ada yang perempuan? Anaknya saya yang pertama, yang kedua dan ketiga perempuan Ustaz. Satu laki, dua perempuan anaknya. Iya betul Ustaz. Istri dua. Istri dua Ustaz. Nah, cuman istri yang kedua ini Ustaz, saya pernah nanya ke seorang Ustaz, katanya pernikahannya nggak sah Ustaz karena ada apa, memadu istri dengan bibinya Ustaz. Jadi ada apa? Ibu, ada istilah memadu istri dengan bibinya Ustaz. Istri dengan apa? Bibinya Ustaz. Bibi. Maksud bibinya itu apa? Maksudnya gimana? Istri pertamanya. Jadi nikahnya dengan istri pertama dan kedua ini disahkan oleh kantor urusan agama atau tidak? Iya, ada. Pertama nikah siri Ustaz, nah terus kemudian setelah saya dengar-dengar sekarang udah nikah resmi Ustaz. Kalau resmi udah, berarti negara yang bertanggung jawab udah. Oh gitu. Enggak perlu untuk dengar kata-kata Ustaz tersebut. Oh gitu Ustaz. Iya. Berarti sah Ustaz ya. Sah insyaallah. Berarti dapat warisnya Ustaz ya. Iya. Warisnya untuk istri 1/8. Istri 7/8 untuk anak-anak dibagi. Perempuan 2 kan ya, laki-laki 1 kan ya, iya betul, dibagi sisanya 7/8 dibagi 5, anak laki-laki dapat 2/5, tinggal perempuan-perempuan enggak, dibagi 4 ya, laki-laki 2/4, perempuan 1/4. Terus kalau masalah harus dijual semua Ustaz, warisan? Boleh dijual, boleh ditukar guling atau bagaimana baiknya dengan diskusi keluarga tersebut. Tapi kalau nggak ada solusi ya dijual paling baik. Oh gitu. Iya. Iya. Oke deh. Terima kasih banyak Ustaz. Allah barik fiik ya akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu lagi Ustaz ya, menanya lewat telepon. Silahkan di 0218236543 bagi yang ingin bertanya, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan Ummu Zaki, Ustaz. Ya, Ummu Zaki, mohon maaf diperbesar suaranya. Ummu Zaki diperbesar. Iya. Ya. Ini mau nanya, saya kan ibu saya punya tanah pusaka. Tanah pusaka? Iya. Maksudnya? Yang turun-temurun itu loh, Ustaz. Oh, Padang, kan, Bu. Orang Padang. Iya. Jadi kakak saya itu orang datu Ustaz. Iya. Jadi tahulah seluk-beluknya tanah pusaka itu. Nah, sedangkan sekarang ini ibu saya urgen tidak mau tinggal di anak-anaknya. Jadi maunya tinggal di dekat saya tapi lain rumah. Jadi ibu saya bilang karena saya anak perempuan satu-satunya, dia minta saya menjual ada sawah yang bisa dijual gitu, maksudnya dijual itu sawah yang salah satunya gitu. Itu gimana Ustaz? Dia minta sawah ke siapa? Sawah ibu saya minta saya dijual untuk beli rumah yang dia tempati sekarang. gitu. Tapi kakak saya nggak boleh, kakak saya yang datu itu. Kalau soal gak, ibu kan ya waris ya. Iya. Haknya dia, siapa yang bilang nggak boleh. Tapi katanya kakak saya kan kakak saya datu, Ustaz. Ya datu, bilang ke datu tersebut. Hah? Allah membolehkan seseorang menjual beli, kenapa ente haramkan? Kecuali harta ini harta milik ente, wahai datu. Gini Ustaz, soalnya kan kakak saya kok kekeh banget, jadi gimana apa? Ya Ustaz? Kekeh Ustaz. Kekeh gitu. Kekeh, bilang ke dia. Sebelum Allah menurunkan azab kepadamu, hentikan kekehmu. Yeah. Jelas ibu. Ya soalnya dia kan datu tuh udah diutamakan sama datu. Aku memang bersabar ibu, pelan-pelan untuk menasihati orang. Semoga ibu dan orang tua anda dan datu anda dan semua saudara-saudara anda dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seandainya misalkan dijual untuk buat ibu saya sendiri, nggak apa-apa kan Ustaz ya? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, iya deh. Oke deh Ustaz ya. Makasih Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu dan seluruh penanya kami ucapkan terima kasih dan sebagai penutup satu cerita. Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan problematika mereka dalam masalah harta sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.